وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, saudara-saudariku, bapak ibu sekalian, peserta kajian ilmiah bedah buku sinetron mistik berkedok agama, buku ini saya tulis berangkat dari motivasi satu, kaum muslimin sekarang sudah mayoritas tenggelam ke dalam acara televisi. Kemudian yang kedua, televisi sudah menjadi berhala baru bagi kaum muslimin. Bahkan kalau antum lihat rata-rata bangsa Indonesia, wabil khusus kaum muslimin, perharinya menghadap televisi lebih banyak daripada menghadap Allah. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya akan kami siarkan siaran ulang dari rekaman pembahasan bedah buku sinetron mistik berkedok agama yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Asy Hafizahullah Ta'ala. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Kemudian yang kedua, fenomena kekerasan yang terjadi di kalangan remaja itu banyak dimotivasi dan diberi contoh oleh televisi. Coba antum lihat acara Smackdown yang membuahkan banyak korban. Itu fakta. Sehingga diri sekalian, di dalam buku ini antum lihat halaman hampir terakhir, televisi terdakwa dengan 18 kasus. Halaman 74-75. Media televisi menjadi terdakwa karena berbagai macam kejahatan dan tindak kriminal banyak dipicu oleh televisi. Maka dunia pertelevisian terdakwa dengan 19 kasus. Cuman di sini kita hanya kasih kurang lebih 18. Karena hampir mirip. Setiap kasus mampu menghancurkan aspek besar di masyarakat. Yang pertama, televisi terdakwa melatih pemuda untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, televisi terdakwa memotivasi para pemirsa untuk berbuat kekejian. Dan televisi telah menyebarkan kenistaan di tengah para pemuda, baik laki maupun perempuan. Hatta siaran atau acara isinya muatan pendidikan pun tidak lepas dari kenistaan dan kekejian. Coba antum lihat sinetron sekolahan. Seakan-akan tiap hari dikesankan sekolah tempatnya pacaran. Hatta sampai di dalam kelas masih pacaran. Di dalam kelas masih pacaran. Dan anehnya gurunya cuek. Gurunya cuek. Jadi di dalam kelas pacaran, di luar kelas pacaran, berangkat ke sekolah pacaran, istirahat pacaran, di kedai pacaran, kayaknya tidak ada hari-hari tanpa pacaran. Antum lihat sinetron itu, acara guru ngajar yang benar gitu, pernah enggak lihat? Masuk sekolah enggak pernah belajar itu loh mas. Kan kesannya begitu. Sekolah enggak pernah belajar. Akhirnya nampak sekali teruji keberhasilan pendidikan kita setelah pemerintah menerapkan standar pendidikan yang sangat ketat. Hasil survei di Eropa dan di Asia, terutama Jepang, Singapura, ketahuan banyak yang gak lulus. Akhirnya orang tua protes. Ujiannya sulit. Bukan sulit, bodoh muridnya. Bodoh muridnya. Nah, apalagi sekarang pendidikan harus dituntut untuk berkompetisi dengan begitu ketat. Nomor tiga, televisi terdakwah melatih para penjahat dengan seni terbaru untuk mencuri, menggeledah rumah dan membuka kunci. Bahkan kedua-duanya saling belajar. Televisi belajar dari rampok, rampok belajar dari televisi. Bahkan saya katakan, televisi dengan kejahatan persis seperti iblis sama ibrit. dua-duanya saling memberikan ilham dan wangsit kejahatan dan mengajarkan bagaimana mencari kreasi-kreasi dan inovasi baru untuk berbuat jahat. Ini minumannya enggak ada yang bisa diminum ya mas. Tertutup semua. Jadi saya sejak tadi ngelihat aja. Ini adem. Jangan adem. Ini adem. Apalagi pisangnya. Enggak mungkin dimakan ya mas. Ceramah sambil makan pisang. Melihat bagaimana sekarang banyak wanita-wanita yang berani kepada suaminya menantang cerai. Makanya lanjutan dari kitab ini saya menulis kitab Kalau Kamu Jantan Ceraikan Aku, dan lagi mau selesai, tinggal mengedit dan menyempurnakan. Karena ternyata saya lihat pemicu kalimat kalau kamu jantan ceraikan aku, sehingga membuat rumah tangga itu pecah, bahtera berantakan karena itu. Coba bagaimana sekarang wanita bisa sabar dengan kesederhanaan. Televisi memicu wanita untuk materialistik. Antum lihat kebutuhan dari elektronik, dari mulai HP, dari mulai apa namanya, magic chair, kulkas, perabot rumah tangga, itu belum sempat kebeli sudah nongol baru lagi. Jadi orang yang nonton televisi itu ngiler tok bawaannya dan menghayal, kapan aku punya itu? Menghayal. Maka hasil utama dari pendidikan televisi membuat makhluk-makhluk ahli menghayal. Ketika antum melihat satu tontonan sinetron, laki melihat wanita cantik, pasti menghayal. Kapan aku bisa punya gitu? Nah, yang laki-laki, yang perempuan juga begitu. Ketika melihat bintang begitu ganteng dan gagah, menghayal. Semua menghayal. Nah, ketika antum lihat lakon televisi atau sinetron yang sedang mereka dialog di rumah gedung yang mewah, antum menghayal. Kapan aku punya rumah begini? Ngilem. Padahal dia juga nyewa itu rumah. Belum kebayar. Iya, wong kontrak televisi itu gue syuting setelah nanti bayarnya. Menghayal. Televisi terdakwa melenyapkan akhlak mulia, menyebarkan akhlak yang rendah seperti dusta, khianat, kefasikan, kesia-siaan dan yang lainnya. Antum lihat bagaimana anak kecil pintar membuat alibi dusta. Nah, di sini saya sampaikan di mukaddimahnya, di mana pernah ada anak kecil umur 4 SD membunuh temannya karena dihina, membuat alibi dusta. Ketika cerita kepada orang tua anak yang dibunuh, dengan indahnya cerita, "Bu, ini anak dibunuh oleh orang yang bercadar. Karena saya tahu pembunuhan itu, anak dikasih duit 22 ribu supaya tutup mulut tidak cerita." Padahal dia sendiri yang membunuh. Bukan hanya dibunuh, dicekik, tapi diiris-iris. Siapa yang mengajari kalau enggak televisi? Pernah diungkap di media, televisi swasta baru-baru ini. Saya masukkan di sini. Nomor 6, televisi mengajak para pemirsa untuk mengingkari nilai-nilai dan pesan moral Islam serta menggambarkannya dengan image yang buruk dan terbelakang. Makanya kalau sudah kaitannya dengan Islam, mereka bobi. Makanya kalau toh ada siaran Islam, itu pun sudah direkayasa, dirusak, didistorsi, bahkan sudah dibumbui dengan nilai-nilai khurafat mistik yang kental mungkin 90%. Kayaknya yang ada cuman simbol-simbol, ada setan bacain ayat kursi. Tapi kan enggak mempan-mempan. Nah, muncul image, oh kalau begitu ayat kursi sekarang sudah enggak manjur lagi. Bahkan ada lakon film seorang kiai berjubah putih, tasbihnya panjang, tengkar sama salah seorang pendekar yang kafir, ya pokoknya jauh dari Islam, biasanya pakainya hitam, rambutnya panjang, si buta keluar dari gua hantu, kemudian kiainya kena ajian serat jiwa, jeder, baca ayat kursi enggak mempan, jatuh malah muntah darah. Wah, berarti kiai juga sekarang kalah sama iblis. Udah, dibikin orang tidak percaya pelan-pelan terhadap agama dan nilai indah Islamnya. Cuman gak terasa, awalnya itu kan sekedar tontonan. Tapi orang lama-lama ditonton kan akhirnya menjadi suatu keyakinan. Buktinya berapa banyak orang yang hidup dan melandaskan kehidupannya lewat acara televisi. Jadi kan gak berarti sudah menjadi ajaran tuntunan. Televisi membahayakan kesehatan karena lama duduk di hadapan televisi bisa menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Pak, kaidah nonton televisi yang baik tapi jelek. Baik maksudnya sesuai dengan petunjuk, jelek nonton televisi. Yang baiknya jelek lah. Ini bid'ah hasanah ini. Gitu. Bid'ah hasanah. Bid'ah itu kan sesat, hasanah kan baik. Sesat yang baik. Nah ini nonton televisi. Alin sekalian, menurut kaidah kesehatan nonton televisi tidak boleh lebih dari setengah jam. Makanya antum lihat semua acara ilmiah, talk show apa saja, enggak lebih setengah jam. Enggak lebih. Gak betah, mata itu gak betah. Nyolok terus sama setengah jam. Makanya sekali-kali harus merem. Dan juga tidak boleh nonton di ruangan yang sangat-sangat gelap. Yang hanya sinar televisi. Terus nonton sambil tidur. Gak boleh. Ini dari kesehatan loh. Kita bukan masalah agama. Kalau agama gak boleh total. Ya. Ini kesehatan. Antum nonton sambil begini, yakin saraf Anda tidak akan beres. Dan akan nanti terjadi penyakit tulang belakang, bahkan skoliosis yang bengkok itu anak-anak. Makanya hati-hati, duduk itu berbahaya. Betul, ya. Skoliosis itu pemicu utamanya, di antaranya adalah tas. Tahu-tahu enggak mas penyakit skoliosis? Jangan-jangan enggak tahu ini, pura-pura tahu. Tahu enggak, Mas? Apa itu? Penyakit tulang bengkok. Jadi ada orang yang gini, ada orang itu. Itu skoliosis, tulang membentuk seperti ular. Itu pemicu tas, anak yang suka gendong tas dan tasnya enggak benar. Makanya kemarin sampai ada pemicu utama dari skoliosis tas itu. Karena anak juga suruh gendong banyak beban, akhirnya mungkruk. atau cara duduk. Yang paling pemicu utama adalah duduk televisi. Karena orang tidak akan memperdulikan salah duduk karena asiknya acara televisi. Oh, duduk sakit ini sudah enggak terasa, apalagi adegan-adegannya seram, menarik. Yeah. Coba bayangkan, Mas. Oh, bajai bisa terbang. Kalau enggak di televisi enggak ada. Jadi ada bajai ajaib, kantong ajaib. Semua dibikin ajaib. Selanjutnya, televisi, apalagi mata, penyakit mata. Bahkan ikhwan di Jepang pernah ditemukan anak idiot karena nonton televisi, karena terlalu tegang. Terutama play setan, PlayStation, play setan, permainan setan. Karena orang itu kalau tegang terus begini, apalagi balap mobil. Gitu. Ini otak bisa dol ini sarafnya. Karena apa? Mengikutin itu. Sehingga ada yang muntah, ada yang ini, sampai ada yang sakit saraf. Akhirnya apa? Idiot. Coba bayangkan, ikhwan. Orang main PlayStation itu dari mulai pagi sampai sore betah. Ya apa itu matanya sampai merah enggak diperdulikan. Makanya matanya itu habis itu kayak setan betul. Merah. Sorotnya aja kayak setan. Ya, kalau apakah ada play setan yang Islami? Ada. Sifat sholat Nabi. Bikin PlayStation. Main ruko gitu, dipencet. Tapi enggak menarik. Enggak menarik. Sebetulnya bisa kita bikin gerakan sholat, gerakan tawaf, gerakan sa'i. Ya? Pakai citation. Cuman enggak akan diminatin orang. Televisi sebagai bentuk sarana musuh umat Islam yang berupaya untuk menghancurkan ideologi politik, sosial budaya, ekonomi umat melalui lima sarana, musik, perfilman, rokok, olahraga, dan seks, atau disebut dengan 5S. Smoking, apa lagi? Song, seks, cinema, dan sport. 5 ini cara yang paling bagus. Nomor 1 rokok. Ya ikhwan, antum jangan salah. Pemilik rokok di Indonesia semua sahamnya non muslim. Dan 10% masuk ke aktivitas kristenisasi. Belum lagi sekarang ini menghancurkan perekonomian umat. Kesehatan. Antum lihat sekarang orang yang rokok, umur ngerokoknya 30 tahun. Umur ngerokok 30 tahun, satu hari, satu pak isinya 10, satu batangnya 9 senti, kali 10, 90 senti. Makan nabi 90 senti per hari kali 30 tahun. Masya Allah. Nah, makanya saya usul bagi yang membuat mata pelajaran biologi, makhluk-makhluk pemangsa. Kan ada pemangsa ini, kurang satu, makhluk pemangsa api. Kalau makhluk pemangsa, ngeri. Makan darah, ngeri. Makan api lebih ngeri siapa? Menungso. Pemangsa api. Allahu Akbar. Mas antum kalau diceritain makhluk pemangsa darah, ngeri kan? Itu kalau enggak buas enggak mungkin. Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi, makhluk pemangsa api, manusia. sampai ketek itu bisa ngerokok diajari manusia. Ketek ogleng itu loh mas, yang ketek itu. Yang monyet. Apa? Iya, atau peng monyet itu. Ada adekan sisu apa? Siapa? Si Sarimin bergaya ngerokok. Sepul bisa ketek rokok diajarin manusia. Allah. Mas, kalau antum lihat orang rokok akhlaknya paling rendah. Paling rendah. Di ruangan sempit pun ngerokok. Gak ada orang rokok sopan santun diambil asapnya di wadah. Wah, saya menjaga lingkungan. Mungkin puasnya itu sambil menceng-menceng itu merem lagi mas. Kan itu gak ngelihat siapa yang di depannya. Merem. Orang kurang ajar tuh. Merem. Enaknya kan merem. Seruput. Waduh sambil ini. Akhlaknya rendah. Coba kalau seandainya ada orang tiap hari makan bakar duit 5.000. Yakin dikatakan orang gila. Tung tiap hari bakar duit 5.000 untuk beli satu bungkus rokok. Dan kalau seandainya tadi ada umur rokoknya 30 tahun mas. Dikali aja. Masya Allah panjangnya itu. Insya Allah. Jelengsi Tegal. Panjang. Makan api Cilengsi Tegal berapa kilo itu? Wallah ya ikhwan, kalau seandainya rokok yang ente isap tiap hari ente masukkan lapangan badminton selama 20 tahun enggak muat lapangannya. Dan ente bakar ngalahin pabrik cat. Ngeri ya ikhwan. Masuk ke tubuh kita. Kalau sekarang di dalam daging babi mengandung 14 racun diharamkan. Di dalam arak khamer 17 racun diharamkan. Rokok satu batang 4.000 racun. Enaknya diapakan? Ayo, enaknya diapakan? Iya. Disimpen tok aja itu gak layak. Apalagi masuk mulut. Allahu Akbar. Dan anehnya pak, orang yang mau ngerokok cari WC. Ada apa ini? Semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut, yakin sebisa mungkin ngindar dari WC. Antum lihat. Ah, gue makan sedep di WC. Ada? Nggak ada. Atau makan buah-buahan kayak apa aja. Atau minum pil. Ah, anak biar cepat sembuh minum pil di WC. Nggak ada. Berusaha. Wong sekarang jangankan nyari mas, antum lagi makan, terus ada orang cerita masalah ee aja gak jadi makan kok. Iya kan? Kok ini malah nyari WC? Bahkan kalau sudah di WC itu, Masya Allah. Iktikaf. Tentu, katanya orang Jawa lipak limbok lico lali bapak lali limbok lali koncoy. Leles. Jadi halusinasi katanya inspirasi semuanya keluar di situ. Ada apa kalau enggak sejenis, spesiesnya, spesiesnya sama rokok sama WC. Sama. Karena enggak mungkin ada barang yang jorok cocok kecuali dengan yang jorok. Buktinya hadirin sekalian antum lihat, rokok itu sejak keluar dari pabrik enggak ada expirednya. Antum lihat, ya, barangkali ada yang bawa rokok. Cek. Semua barang yang dari pabrik mas, ada expirednya. Antum lihat ini, ada expirednya. Ada. Ini ada expirednya. Rokok yang gak ada. Allah, ada apa ini? Imma, mungkin barang itu sejak dibikin gak pernah kenal rusak, mustahil. Spare part aja rusak, ada waktunya. Modal besi itu mas. Atau memang sejak dibikin sudah expired. Kayak keluar langsung expired itu. Langsung keluar dari pabrik. Racunnya 4.000. Kalau antum bawa ke laboratorium kotoran antum itu gak ada sampai 4.000 racunnya. Keluar krek langsung 4000 racun. Ngeri ya ikhwan. Cuman jadi indah karena dibungkus bagus. Bungkusnya aja yang bagus. Coba kalau setiap bungkus rokok dikasih gambar tengkorak, enggak ada yang beli. Gede gitu, cap tengkorak. Atau rokok cap tengkorak gitu. Ayo. Artinya yang rokok langsung jadi tengkorak. Namanya bagus. Ya, Minak Jinggo, Sejati, Jarum Super, Bismillah. Dan moto-motonya yang bikin enak kita juga ekspresikan aksimu. Terus apa lagi mas? Wah banyak. Goyang Sejati, emang bikin sejati. Waduh. Dan gambar-gambarnya mas terlalu masya Allah untuk melihat. Jarum Super iklannya. Orang daki gunung yang susah. Ini kalau jatuh gimana ya? Kalau antum lihat kan gitu. Bikin seakan-akan ngerokok bikin pemberani seperti ini. Itu maksudnya. Cuman di bawahnya ditulis merokok menyebabkan serangan jantung, empoten, gangguan janin, kehamilan, dan kanker. Coba satu tok aja udah haram. Mas, kalau seandainya antum datang ke dok, Pak, ini minuman kalau diminum menyebabkan penyakit kanker. Tok, kanker tok. Pasti dokter langsung, jangan diminum, Pak. Yakin, enggak pakai kalimat barang. Jangan diminum, apalagi menyebabkan 5 itu. Serangan jantung, kanker, empoten. Empoten tok aja udah cukup kok. Gitu. Subhanallah. Dan ikhwan, iklan rokok itu bikin orang munafik. Coba. Dalam satu sisi kita ditakutin dengan begitu ngerinya, di atasnya yang bikin enak kita juga. Coba lihat. Kan itu sama aja ngajarin orang buta huruf, buta hukum. Dalam satu sisi peringatan mengerikan, dalam satu sisi langgaran. Langgaran silakan. Dilanggar gak apa-apa, kan gitu. Makanya mas, banyak orang yang tidak taat hukum di Indonesia karena sudah dilegalisasi dan secara sah orang langgar hukum aturan. Itu aja. Iklan rokok itu coba sekarang hampir setiap nengok kanan kiri iklan rokok. Dan itu tulisannya. Apa enggak orang akhirnya lambat laun menjadi gampang melanggar hukum? Ada peringatan, buang sampah, didenda sekian sembarangan tempat. Dilanggar. Merokok sembarangan tempat, dendanya sekian, dilanggar. Aduh, kadang-kadang capek. Anak kan marah itu. Sampai, Pak kebu aja gak ngerokok. Sampai gitu. Udah dilarang-larang. Jangan di sini, Pak. Masih. Di bis apa lagi? Makanya bis yang luar Jawa yang gak pakai AC, udah jangan sekali-kali nanti pulang. Ya, pasti dijamin rokok. Asapnya bersaing dengan mobilnya. Ya bersaing. Sama. Mungkin asapnya rokok lebih banyak daripada asap bis. Gitu. Karena kalau sekarang 50 orang penumpang rokok semua mas. Terus. Kanan, kiri, depan, belakang. Yang gak ngerokok cuma 1-2. Udah sama aja ngerokok. Bahkan yang ngerokok pasif lebih berbahaya. Karena orang ngerokok, yang rokok aktif langsung dari rokok pabrik masih bagus. Lah, yang pasif ini sudah disisap campur kidal masuk ke perut kita. Mana yang lebih bahaya? Ya? Jadi sudah masya Allah racunnya beracun sudah. Jadi racunnya itu sudah beranak pinak. Campur kidal, campur ini, campur ludahnya dia, mungkin dia penyakit apa? Ikut. Mas banyak banget. Masya Allah. Allah ini. Ini untuk syuting kayak mas. Iya. Pas enggak apa ini. Iya. Iya. Ini nanti masuk ke dijual ini. ini masuk ke shooting mas, nanti dijual. Ini iklan Aqua, Pocari, ST, ini gak ada capnya rugi. Masya Allah, ini sinetron betul-betul iklannya banyak. Nomor 9, televisi telah mencemari akidah dan tauhid anak. Coba bagaimana ini sekalian, anak kita yang belum pernah masuk tauhid la ilaha illallah dan belum kita tanamkan, sudah tertanamkan Pokemon, kantong ajaib. Segala sesuatu bisa didapat dengan kantong ajaib. Tawakal anak kita, Tuhan anak kita yaitu Allah, gak ada Pokemon cukup. Coba bayangkan, ketika sekarang menghadapi mara bahaya, langsung sinar Pokemon keluar, trot, mati lawannya. Wah, hebat banget ini Pokemon. Nanti kalau diceritain Allah, Allah kamu bisa enggak membunuh teman saya ini? Oh, enggak bisa membela saya. Wah, berarti enggak ada Tuhan kamu. Jadi difaktakan bahwa yang bisa membela kamu secara nyata itulah Tuhan kamu. Makanya pernah kristenisasi dulu, masih sederhana. Kalau sekarang ngajarin anak dengan gampang, coba kamu punya Tuhan siapa? Allah. Allah kamu di mana? Ada. Coba kamu minta permen. Nggak dikasih. Oh kan, ada nggak ada kan? Coba kalau kamu minta saya permen, saya kasih. Mana yang lebih bagus, Tuhan kamu sama saya? Pelan-pelan. Nah ini televisi lebih dahsyat. Apalagi bisa membuat satu trik-trik adegan-adegan palsu yang menjadi kenyataan. Anak lebih percaya yang ada di televisi daripada apa cerita agama itu semuanya. Apalagi orang tuanya malas mendidiknya, menanamkan akidahnya. Udah kemakan televisi duluan. Jadi anak rusak akidahnya, rusak moralnya. Televisi membunuh gairah kecemburuan. Coba bayangkan ikhwan, antum lihat, kalau seandainya ada orang datang ke rumah antum, pak saya pinjam semalam boleh gak pak rumah bapak untuk selingkuh? Wah pasti marah, kurang ajar loh, mau zina di rumah gue. Itu marah. Yakin bapak-bapak tidak rela rumahnya dibuat untuk selingkuh zina orang. Tapi hadirin sekalian, dengan gampangnya adegan sinetron selingkuh zina di kamar-kamar kita, kita biarkan, kita cuekin, cemburu kita sudah tidak ada. Ya, dengan gampangnya kita setel. Nah. Masya Allah, hari ini ada orang selingkuh. Kalau punya kamar kan 3 kamar, ada televisinya semuanya, udah 3 kamar penuh orang selingkuh. Kamar ini selingkuh, kamar ini selingkuh. Yang punya rumah nonton. Masya Allah. Kalau dulu pak, ada orang bawa salib, kalung salib masuk ke rumah bapak marah-marah. Sekarang yang masuk ke rumah kita bukan hanya salib, gereja utuh masuk ke rumah kita lewat televisi. Bahkan Ahmad Didat pernah dialog sama pendeta, kalahnya kan di sini. Ahmad Didat mengatakan, kalau kamu masuk ke Mekah tidak bawa paspor la ilaha illallah Islam tidak bisa, tapi kalau saya masuk ke Vatikan tidak harus merubah agama saya, bebas. Apa kata pendeta? Tokoh-tokoh agama, musik-musik, dan acara-acara kebaktian serta gereja akan masuk Mekah lewat televisi. Betul. Masya Allah, lewat televisi. Orang-orang kafir sekarang bisa masuk ke Mekah. Iya mas? Masuk ke Mekah lewat televisi. Bahkan yang telanjang, yang ini, yang joget, Masya Allah. Sampai sekarang na'udzubillah min dzalika ikhwan, saya umroh yang terakhir kemarin, betul-betul saya sedih dan sangat mendalam kesedihan saya. Dan ini juga bukan kesalahan pemerintah Saudi. Di mana jamaah-jamaah umroh dengan cueknya menyalakan HP di dalam Masjidil Haram, Masjidin Nabawi dengan musik rinton yang begitu merdunya. Yang Indonesia campur sari. Kadang-kadang salatu wassalamullah ala toha rasulillah. Yang dari Lebanon apa? Wallah masjid rame dengan rington televisi. Coba bayangkan. Dulu ada orang dialog debat. Katanya orang Islam sama Kristen. Ah, masjid kamu itu enggak ada pianonya. Katanya orang Kristen. Kalau masjid saya ada, masjid gereja saya ada piano, ada gitar, ada organ. Katanya orang Islam, wah memang masjid itu kan tempat beribadah kita, harus bersih. Masa ibadah joget-joget? Kalah orang Kristen. Mau ibadah kok jogetan, musik. Emang Allah itu senang piano? Gitu. Ya, ini dialog orang kelas bawahan. Cuman akhirnya orang Kristen menang. Menang sama orang Islam. Oh enggak. Kalau masjid kamu itu ada pianonya, hilang. Wong kotak masjid aja hilang. Nah, menang orang Kristen. Aduh ini sekalian. Coba lihat sekarang. Organ sudah masuk ke masjid. Bahkan nyanyian sudah masuk masjid. Gak ubahnya dengan gereja. Wallah ya ikhwan, pernah ada orang masuk Islam di Jawa Tengah. Kenapa? Karena kok ibadah nyanyi-nyanyian. Setelah masuk Islam, datang masjid, ketemu nyanyi lagi. Cuman beda bahasa Arab gitu aja. Tapi tetap nyanyian. Kadang-kadang dicampur dengan bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, tombo ati, iku limo, warnane, moco Al-Quran. Kan gitu. Do kadang-kadang lir ilir tandure wis semileran gitu. Jadi dioplos dengan bahasa Arab, solawat, naria, burda, ya Rabbi bil Mustafa nyanyi. Memang susah. Dengan demikian adik sekalian, hendaknya seorang muslim mewaspadai ini semua. Jangan sampai anak antum yang antum sudah didik menggunakan biaya yang mahal akhirnya. Istri antum juga begitu. Yang hancurkan oleh televisi. Bahkan ikhwan, dengan bebasnya seorang laki-laki melihat aurat perempuan lewat televisi, tidak merasa malu karena nonton sendirian. Seorang perempuan melihat aurat laki-laki, tidak merasa risih karena sendirian. Bahkan di antara mereka sudah betul-betul kasmaran dan jatuh cinta dengan tokoh-tokoh televisi sampai kalau nongol dirangkul, dipeluk, dicium. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah jauh-jauh, sering saya umpamakan gini lah mas. Laki-laki sehat di mana yang nggak terpengaruh tiap hari nonton wanita-wanita cantik. Perempuan mana yang sekarang ini tidak terpengaruh kalau tiap hari melihat laki-laki gagah? Nggak ada lah bintang televisi itu jelek. Aduh, nggak ada yang dipilih. Kayaknya terjadilah banyak perselingkuhan. Lihat istrinya, aduh kok gak kayak yang di TV. Lihat istri suaminya, kok gak kayak yang di televisi. Ya, hancur barang-barang. Televisi melemahkan akidah, wala wal baro. Loyalitas dan benci yang dimiliki kaum muslimin sudah gak ada. Bahkan ikhwan, karena dia pecandu sepak bola, sementara kebetulan bintang lapangnya adalah orang Kristen, gak peduli. Mau Buddha, mau Kristen, gak mau beragama. Ini adalah tokoh kegemaran saya, ini adalah bintang saya, ini adalah tokoh yang saya kagumi. Gak peduli. Berapa banyak untuk melihat Orang-orang pendukung sepak bola, permainan Eropa, padahal rata-rata semuanya adalah non-muslim. Udah gak membedakan. Apalagi anak-anak muda kita yang sudah gandrung dengan Peter Pan, yang sudah gandrung dengan padi, yang sudah gandrung dengan ungu. Gak peduli siapa yang nyanyi. Padahal wala wal barok merupakan satu akidah inti umat Islam. Dari akidah inilah kita itu ciri Islam bisa terdapat, bisa diwujudkan. Sementara televisi melumatkan ini semua. Bintang-bintang sinetron itu Mas Kristen bisa menjadi tokoh Islam. Coba lihat. Coba enggak usah jauh-jauh film Umar Mukhtar. Itu tokohnya siapa? Siapa Mas? Orang Kristen. Tapi karena dia lihai dalam berakting, sampai wudunya seperti wudu orang Islam. Sholatnya Mas Antum kalau lihat, orang ini sholatnya khusyuk banget. Terduh gitu, Masya Allah. Kalahin deh sholatnya. Yang jadi Hamzah, Kristen. Orang bisa tertipu, terkecoh. Dikiranya Muslim. Televisi mencemari sejarah Islam melalui cara agama yang dinamakan dengan serial agama. Kadang-kadang mengungkapkan lakon-lakon misteri, lakon-lakon mistik, lakon-lakon fiktif yang tidak ada sejatinya. Bahkan kalau ada pun sudah dirusak keasliannya. Dan ini nanti kita akan bahas. Televisi membuat kedua orang tua tidak lagi memperhatikan putra-putri mereka. Bahkan keduanya asik nonton televisi. Saking beda acaranya, masing suami istri beli TV di sendiri-sendiri. Karena yang satunya gemar sepak bola, yang satunya gemar sinetron. Akhirnya tarik-tarikan. Televisinya gantian, tarik. Akhirnya apa? Udah dah beli televisi sendiri-sendiri. Ibunya punya sendiri, bapaknya punya sendiri. Apalagi kalau sudah sepak bola, pasti laki-laki gemar sepak bola. Ada perempuan yang gemar, cuman beda, jago beda. Jago beda, bisa cerai. Cerai. Cuman di sini datanya tidak sempat saya ungkap. Ada kasus perceraian karena beda jago sepak bola. Yang satunya dukung Indonesia, yang satunya Saudi. Dua-duanya Muslim. Wah, karena fanatis Ka'bah sama Mekah, dukung Saudi. Gitu. Yang fanatis nasional, dukung Indonesia. Sampai geger. Kamu itu pengkhianat negara. Masya Allah. Gak terak. Subhanallah. Sepak bola dituduh pengkhianat negara karena gak dukung Indonesia. Wah, kamu itu bisa kufur, gak dukung orang Islam. Itu, no, coba bayangkan, yang satunya pengkhianat, yang satunya kafir. Allahu Akbar. Televisi menyanyikan kekayaan bangsa untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Coba antum lihat, ikhwan. Pernah menteri informatika Sofyan Jalil ya, yang dulu sekarang udah pindah, meminta pemerintah untuk menghentikan siaran televisi sampai jam 12. Itu ternyata ikhwan, listrik berapa ribu watt yang bisa kita efisienkan, yang di mana negara kita krisis listrik, tapi berapa ribu yang protes enggak setuju. Ini sia-sia. Colok televisi. Berapa watt? Kali berapa juta, ratus juta. Orang Indonesia kalau 220 juta yang punya televisi, 200 juta aja sudah Masya Allah. Makanya antum lihat toko-toko elektronik yang paling banyak dijual apa Mas? Mas, televisi. Kulkas 2-3. Mesin cuci 4-5. Magic chair mungkin berapa? Tapi televisi muter 4 pojok. Karena memang kebutuhan televisi lebih banyak. Ya. Kalau kita mengkritisi ini juga dikritik orang, Pak. Terus terang, pernah saya menulis dalam satu media tentang masalah sinetron. Ya pro kontra banyak sekali, tapi intinya kebenaran harus disampaikan. Televisi memotivasi para pemirsa untuk merokok, padahal rokok membunuh bahaya, pembunuh bayaran paling berbahaya. Halo, ente bunuh, ente bayari. Itu Masya Allah rokok. Jadi seakan-akan rokok, bunuhlah saya bayarin. Masya Allah. Allah enggak ada itu. Pembunuh yang dibayar oleh yang dibunuh. Kan rata-rata ima yang bayar orang lain. Ini yang bayar, yang rokok. Silahkan saya dibunuh ya. Itu bayar tiap pagi. Televisi menebarkan propaganda kepada nasionalisme, memporak-porandakan persatuan umat Islam. Televisi menyebabkan kaum muslimin malas beribadah, bahkan menjauhkan mereka dari Allah. Contoh enggak usah jauh-jauh, Mas. Kalau acara sedang tegang-tegangnya, sepak bola sedang final, kemarin Mas, banyak yang enggak sholat maghrib sama asar. Minimal maghrib. Karena sepak bola mulai jam berapa? Jam 5. Jam 5 sampai isya. 12. Jam 5:30 malam. Makanya Saudi minta setelah maghrib. Biar bisa sholat. Tuh, kalau mendingan agama. Makanya kemarin sama Saudi setelah maghrib bisa sholat. Nanti kalau dia musafir bisa dijamak. Maghrib sama isya Indonesia jamak, alasannya apa? Sepak bola jamak kosor itu. Itu fikihnya mana? Gak ada. Dan ya Allah, hampir 100.000 manusia, mungkin yang sholat hanya 10%, itu pun di keranda-keranda, di tempat-tempat ubin-ubin, itu pun gak khusyuk. Allahu Akbar, masuk gak ya? Sujud. Bukan subhanallah, masuk gak ya? Minimal kalau doa ya Allah menangkan Indonesia. Itu minimal doanya. Gak khusyuk. Dan kebanyakan gak sholat, Mas. Allahu Akbar. Televisi menyebabkan kaum muslimin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan menyebarkan kegemaran kepada musik. Bahkan kaum muslimin sekarang ini lebih khusyuk dan tergugah dengan alunan lagu musik daripada lantunan ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita mulai satu persatu. Jam berapa, Mas? Waduh. Habis. Coba di mukadimah lakon fakta nyata. Ini pernyataan Dr. Abdul Azim Al-Mat'ani, guru besar sastra Arab Universitas Al-Azhar, dalam sebuah wawancara mengatakan, "Saya selalu menyebutkan sebuah kasus yang menyedihkan yang menimpa seorang remaja Cili bersama saudari perempuannya. Ayahnya seorang yang sibuk sebagai pejabat tinggi, sedangkan ibunya pergi bersama teman-temannya untuk bersenang-senang. Sementara itu kedua anaknya tinggal di rumah hanya berteman dengan televisi dan video. Maka sangat mengejutkan ketika ayahnya pulang cepat dari kerjanya, ternyata melihat anak lelakinya menjadikan saudara perempuannya layaknya sebagai istri, alias melakukan hubungan karena tertarik adegan televisi. Tatkala sang ayah menyaksikan pemandangan memalukan itu, ia naik ke atas loteng villa dan menjatuhkan diri hingga terkapar mati." Televisi ya, emang. Gak mustahil. Berapa banyak anak yang menirukan adegan Batman terbang. Wow, ya bok, mati. Itu kan gitu. Batman terbang. Superman. Itu dari atas. Itu apalagi orang tuanya yang bodoh. Dibeliin baju yang Batman lagi. Subhanallah, ini anak sama bapak bodoh. Bodoh-bodoh nih. Coba bayangkan itu kalau anak lagi niru Batman terbang. Wah, dari atas rumah. Satu. Antum jangan. Boleh antum beliin pelembungan, balon. Tapi antum beliin baju Batman itu. Gak mikir, Mas. Bahaya itu. Ya. Di Perancis, anak berusia 5 tahun menembak tetangganya sehingga terluka parah. Dan ketika ditanya dari mana dia belajar, Demikian maka ia menjawab bahwa ia belajar mengisi senapan dan menembak dari sebuah film yang ditayangkan televisi. Di daerah Jawa Timur ada seorang anak yang baru duduk di bangku kelas 4 SD. Telah membunuh temannya bermainnya yang baru berumur 4 tahun dengan cara sangat sadis, hanya dengan dicekik karena diejek. Temannya dibunuh dengan cara dijerat dengan kain yang di lehernya, kemudian tubuhnya disayat-sayat dan ditaruh di mobil bekas, sudah lama sekali dipakai. Dan dengan sangat lihai si bocah membunuh itu membuat alibi kepada ibu anak yang dibunuh tersebut dengan mengatakan bahwa anak ini dibunuh orang yang bercadar. Karena itulah, karena dia mengetahui prosesnya. Dari mana belajar televisi? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI telah melakukan penelitian terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Setelah maraknya dunia pertelevisian di Indonesia dan hasilnya terungkap bahwa sejak masuknya televisi di daerah tersebut, masyarakat sana berangkat kerjanya lebih siangan karena malam harinya harus menonton acara televisi hingga 00 jam 1 dini hari. Merambahnya dunia pertelevisian pada masyarakat Indonesia, terutama channel Indovision yang menjangkau seluruh pelosok dan daerah, berdampak langsung kepada agresivitas masyarakat, dekadensi moral dan perekonomian bangsa. Padahal 10 tahun yang lalu bangsa Indonesia adalah negara yang swasembada beras. Namun kenapa beberapa tahun belakangan ini Indonesia menjadi pengimpor beras? Jangan-jangan para petani kita telah banyak terbunuh kreativitasnya dan kegigihan bercocok tanam oleh televisi. Dan ini nampak penelitian sangat mendengar. Karena apa? Karena petani lebih enggak terikat oleh waktu. Kalau pegawai kan harus masuk jam sekian. Dia enggak. Nonton televisi jam berapa aja enggak pernah takut. Ah, gampanglah besok. Sawahnya saya garap besok lagi. Ini lakonnya enak besok lagi. Akhirnya sekarang Indonesia menjadi pengimpor beras. Bukan salahnya pemerintah. Pemerintah sudah banyak memotivasi. Karena ternyata masyarakatnya asyik dengan televisi. Oke. Sekarang halaman 15. Media antara nikmat materi dan bencana peradaban. Di abad ke-21 berbagai kemajuan peradaban dan teknologi telah dicapai oleh manusia, baik dalam bidang pendidikan, pemikiran, industri, pertanian, ekonomi, politik, sosial budaya, militer, transportasi, komunikasi, maupun hubungan diplomatik antar bangsa. Setelahnya, maka tidak bisa dipungkiri, berbagai macam lembaga pendidikan dan lembaga pengkajian serta penelitian mengundang para cendekiawan dan pakar dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan kajian empiris dan penelitian ilmiah dalam rangka mengembangkan dalam seluruh bidang hidup, kehidupan. Para petualang ekonomi dan pasar modal berebut investasi dan peluang pasar untuk mengeruk kekayaan, memperkuat permodalan dan mengais keuntungan. Begitu juga para birokrat, politikus pun tidak tinggal diam. Bahkan rame-rame ambil peran di masing-masing posisinya. Ikut nimbrung dalam acara kenduri bisnis dan pesta sunatan anggaran. Dalam rangka menikmati hasil keuntungan bisnis dan mengeruk kekayaan hasil bumi dan tambang milik negara. Berbagai macam sarana komunikasi dan transportasi diciptakan untuk mempermudah segala urusan kehidupan sehingga dunia laksana satu daratan yang bisa dicangkau dengan mudah dalam waktu sekejap tanpa menyisakan letih dan lelah. Padahal 60 tahun yang lalu sarana komunikasi transportasi masih sangat minim. Segala sesuatu hanya ditempuh dengan waktu yang sangat lama. Namun saat ini semua serba instan dan mudah. Hubungan jarak jauh sangat mudah sekarang didapat. Bang Ikhwan, sekarang ini kita ke Jawa Timur, Sulawesi, ke Kalimantan, itu seakan-akan Masya Allah. Sejam, coba bayangkan. Pergi Kalimantan 2 jam. Ke Surabaya sejam. Ciut, kayak sedaun kelor. Namun hadirin sekalian, kita sayangkan Kaum muslimin, perkembangan yang sangat pesat ini kalau tidak diwaspadai, ya saudara kaum muslimin, perkembangan yang sangat pesat ini kalau tidak diwaspadai bisa menimbulkan malapetaka dan bencana yang sangat dahsyat, bagaikan benalu yang tumbuh di tangkai gandum atau laksana rumput yang bagus tumbuh di atas kotoran kerbau, sehingga bisa memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan dan peradaban manusia, baik pada tingkatan pribadi maupun tataran masyarakat. Pengkaburan sejarah berhasil dengan sempurna melalui apa yang dinamakan dengan serial film agama yang ditulis dan diproduksi oleh kalangan yang tidak mengerti tentang ajaran Islam. Perlu diketahui mas, rata-rata yang membuat film sinetron tidak ulama, sehingga jangan dijamin lakonnya itu benar. Jangan berharap Anda akan mendapatkan satu kebaikan, karena rata-rata mereka itu nulis hanya sekedar untuk cari peluang bisnis, bukan ahli agama, apalagi ulama. Akidahnya mereka akibatnya mereka memberikan informasi yang salah dan fenomena yang dusta. Sebagian aktor yang dikenal oleh para pemirsa memerankan peran tokoh-tokoh besar Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Al-Zanki, Harun Ar-Rasyid atau Abdullah Ibn Mubarak, ternyata orang Kristen. Ada kalanya para produser melihat bahwa realitas sejarah terasa kering menurut perkiraannya, maka harus dikenyalkan dan diimprovisasikan untuk menarik para pemirsa. Artinya dibikin lebih seger lagi sehingga dikasih bumbu-bumbu. Umpamanya Salahuddin pacaran. Itu supaya menarik. Karena kalau monoton perang toh, waduh kayak begini monoton. Akhirnya nanti ada salah satu tentaranya tiba-tiba datang di suatu daerah kecandol sama gadis. Nah, di situ pacarannya panjang. Itu. Bahkan terjadi yang Masya Allah nista yang dibenci oleh agama. Nah, itu. Sudah cukup. Sekarang liberalisasi budaya dan agama. Ini mas yang ngeri mas. Jadi televisi membentuk liberalisasi budaya dan agama. Di antara beberapa negatif dampak negatif media elektronik adalah munculnya liberalisasi agama, pluralisme peradaban, pembauran budaya, kebebasan berpikir, kebebasan berkreasi dan berekspresi dalam dunia media, serta timbulnya gaya hidup free sex yang telah mewarnai corak kehidupan bangsa barat dan Eropa. Untuk melihat ya ikhwan, sekarang ini tayangan-tayangan televisi untuk mengajak remaja hidup bebas sudah hampir merata seluruh channel. Apalagi kalau Indonesian Idol, Indonesia Jebol itu, bukan Indonesia Idol, Indonesia Jebol. Moralnya jebol ya ikhwan. Antum melihat sekarang bagaimana wanita-wanita dengan berani buka-bukaan. Wallah ya ikhwan, jangankan 60, 10 tahun yang lalu ibu-ibu kita termasuk Kartini enggak berani itu. Sekarang pakai pakaian tinggal kancut tok. Tinggal kancut sama kotang. Saya sampai kadang-kadang berpikir itu perempuan minum obat apa ya sebelum begitu. Kok sama sampai perasaannya hilang, sama sekali enggak perasa risih. Padahal dan sekalian kita aja, seorang laki-laki yang auratnya dari mulai pusar sampai lutut, melihatkan lutut itu kadang-kadang risih. Karena sudah dibiasakan, dicontohkan, didukung, disemarakkan, jadi hal biasa. Sebetulnya pakaian-pakaian ketat yang dipakai oleh wanita itu kan gak sehat, di samping juga ruwet. Coba aja sudah ketat levis, itu makainya mungkin sebelum makai 1 jam itu. Itu pun pakai oli supaya licin. Tapi coba antum lihat wanita-wanita gemar. Sampai Masya Allah. Gak habis pikir. Padahal itu kalau dari sisi kesehatan mas. Pertama, membuat keringat tidak gampang keluar. Peredaran darah susah. Dan pembuluh darah bisa pecah. Dan gak sehat buat apa? Keluarnya keringat. Tapi Masya Allah karena mode. Dipaksa oleh moda. Nih. Mereka pun mengusung budaya rusak dan kebiasaan buruk tersebut ke tengah keluarga dan kehidupan masyarakat muslim. Di seluruh belahan dunia bersama kekuatan kristenisasi dan imperialisme, mereka menebarkan dan mengeluarkan virus kerusakan moral, akhlak, serta pendangkalan akidah. Intinya prinsip mereka ini, Pak, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَعُوا. Mereka terus-menerus selalu mengeluarkan dan berusaha membuat kalian murtad dari agama kalian sampai kalian betul mengikuti agamanya, keluar dari agama Islam kalau mampu. Tanpa disadari, kaum muslimin telah merasakan secara langsung radiasi kerusakan media tersebut, ditambah lagi oleh buaian setan yang terus berusaha menggoda agar mereka jauh dari jalan lurus, melenceng dari petunjuk, sehingga secara pelan-pelan dan berlahan mereka keluar dari nilai agama dan ajaran Allah, dan mereka memenuhi segala panggilan syahwat yang mengundang murka dan kemarahan Allah, yang akhirnya hidup menemui kesengsaraan, persis yang dikatakan oleh Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahwat. Ada'u salawata wa taba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Menyanyiakan sholat mengikuti syahwat. Untuk melihat, kalau diundang ungu datang sampai belasan ribu, 15 ribu, 20 ribu. Diundang tablek yang datang paling belasan orang. Itu. Iklan sudah dipasang di mana-mana. Di radio, pamflet disebar, undangan di kompleks sampai 2000 habis, yang datang 20. Itu udah paling bagus, paling bagus. Karena memang antara syahwat dengan akal itu selalu tarik-menarik, gak pernah bisa ketemu. Dan syahwat itu rata-rata asyik dan enak, makanya Bang Haji Roma Irama gak usah bilang, kenapa yang enak-enak diharamkan. Itu. Gak usah, memang yang enak itu haram. Haram itu enak karena syahwat. Makanya kalau enggak syahwat enggak enak. Buktinya orang empoten enggak ada yang zina. Di antara dampak negatif akibat dari kemajuan teknologi dan sains adalah banyaknya kaum muslimin yang bodoh terhadap perbedaan antara dan kesamaan kaum Nasrani dalam satu sisi, dan kurang begitu sadar terhadap gelombang pemikiran sesat dan ideologi beracun dalam sisi lain. Hingga sekelompok mereka mencoba untuk mengadopsi sistem ideologi kufar, baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Bahkan sebagian mereka dengan tegas menolak dan alergi dengan segala yang berbau Islam, nilai moral, karena terpengaruh dengan televisi. Media penebar maksiat, pengusung laknat. Ini televisi. Dan memang betul ya ikhwan, kita tidak usah sampaikan di sini. Intinya televisi lebih berbahaya daripada rampok. Kalau rampok hanya menjarah harta dan melukai badan kita, membunuh yang punya rumah. Tapi kalau televisi, di samping menguras harta benda, yang lebih kejam lagi, televisi merampok kehormatan, merampas kesucian, menghancurkan moral keluarga. Namun sedikit di antara kita yang sadar. Dan bahkan bisa membunuh nyawa kita. Yang tadi, banyak orang yang mati karena dibunuh orang yang karena pengaruh televisi bisa membunuh adegan Smackdown, menelan korban, bahkan ada yang langsung kena radiasi, sarafnya jadi jebol akhirnya mati, kena penyakit kanker otak karena radiasi televisi, membunuh juga. Distorsi dalam akidah dalam televisi. Antum lihat halaman 31. Sebelumnya ada apa ini? Udah. Ya media laknat udah ya. Untuk baca ini. Sebuah penelitian menunjukkan sekitar 60 juta anak Indonesia nonton televisi. Setelah berjam-jam hampir sepanjang hari, tayangan yang dilihat mereka pun bervariasi. Entah itu kriminalitas, kekerasan, pornografi, bahkan acara berbau mistik, tahayul atau khurafat. Muatan-muatan menyesatkan tersebar di berbagai macam acara seperti sinetron, berita aksi laga, bahkan film kartun sekalipun. Coba bayangkan, Bagaimana bila buah hati kita memesti menyantap tayangan TV yang jelas-jelas minim nilai positifnya dan kecil manfaatnya. Jelasnya hingga sekarang program TV sedikit sekali memberikan nilai edukasi, apalagi religi kepada masyarakat. Kalau dihitung-hitung 80% program tayangan TV bersifat hiburan dan berita bombastis yang hanya menonjolkan sensasi. Siaran dalam bentuk sinetron, komedi, entertainment, dan lainnya segala ditayangkan pada saat jam-jam anak nonton TV. Misalnya muatan cerita yang disuguhkan sungguh tidak bermakna. Para pemirsa, terutama anak-anak, semata-mata dipuaskan pada beberapa hal yaitu gelimang darah, linangan air mata, dan hal-hal yang mistik. Itu aja yang bikin menarik penonton, terutama anak kita. Bikin ngeri, serem, ya. Musuhnya bisa dipukul terkapar, keluar darahnya. Terus kemudian ada bajai bisa ngilang. Terus ada kantong ajaib, mistik. Itu semuanya memang benar. Tidak semua tayangan TV memberi dampak negatif. Tetapi kuantitas acara TV yang bermanfaat bagi para pemirsa, artinya program-programnya itu, terutama anak, masih sangat rendah dan minim. TV selayaknya ikut andil dalam membangun negara, mencerdaskan generasi bangsa, bukan malah menebar penyesatan, pelecehan, kekerasan, tahayul, pembodohan yang tidak masuk akal, dan sejenisnya. Bagi sebagian masyarakat, TV menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, betul. Sementara membaca surat kabar atau media masih banyak, masih hanya berkisar 10%, bahkan pembaca buku lebih sedikit lagi. Artinya, ikhwan, budaya masyarakat nonton itu lebih menonjol daripada baca. Makanya kenapa televisi lebih laris? Karena orang itu lebih enak, lebih gampang, lebih asik nonton. Gak susah. Makanya oplah malah majalah di Indonesia paling baik itu 100. 100 ribu oplah itu sudah bagus. Sementara televisi yang nonton berapa juta? Apalagi pembaca buku. Contoh aja buku Islam nyetak 3.000, 5.000 itu sudah kebanyakan. Dibanding masyarakat muslim yang sekian ratus juta loh mas. Buku yang tercetak 5.000, 7.000, paling banter. Itu pun kitab-kitab yang bombastis. Contoh, Cinta Berdikir. Televisi penebar sadisme, sudah saya jelaskan tadi. Sadisme televisi biang pornografi. Ini jelas. Sulit bagi televisi untuk menolak tuduhan bahwa hampir setiap tayangan TV selalu dibumbui oleh aroma pornografi. Penyanyi-penyanyi televisi, coba aja kayak apa namanya, penyanyi Kucing Garong. Ada yang kenal gak ini? Coba bayangkan, ikhwah sekalian, bagaimana sekarang penyanyi dangdut ya memamerkan pantatnya, menunjukkan sensasi tubuhnya. Dan sehingga ikhwan, anak-anak sekarang ini gak ada budaya ngintip lagi. Gak ada kayak antum dulu kecil-kecil ngintip. Itu mau sekolah ngintip. Karena sekarang gak perlu ngintip, udah melotot. Udah kelihatan ngapain dia ngintip. Makanya sekarang anak-anak kecil gak ada budaya ngintip. Ngintip orang mandi gak perlu. Karena yang di televisi sudah banyak. Gak perlu diintip. Na'udzubillah. Masya Allah. Biang pornografi. Tidak ada. Minimal itu Sekwelda sama bupati. Sekitar wilayah dada buka, bupati, bupak paha tinggi-tinggi itu. Minimal itu. Adapun yang jilbaban, jilbabnya itu, man, itu sudah gaya-gaya porno. Lekat dengan bentuk tubuhnya. Sehingga sama seperti tidak ada pakaian. Maka itulah yang dikatakan Rasulullah, Nisaun kasiatun ariyat. Ru'usuhunna ka asnamil bukh. Televisi tak punya pesan moral. Berbagai menu tayangan TV malah mengajarkan kekerasan, kebencian, permusuhan, balas dendam, dan sebagian. Antum melihat bagaimana bintang film saling olok-mengolok dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang pedas, bahasa kebun binatang. Kan ditiru sama anak kita itu. Ya kan? Sehingga tidak ada lagi pada mereka sikap simpati, perasaan empati, apalagi tolong-menolong. Bahkan bahasa komunikasi yang mereka gunakan pun melewati kaedah benar, yang benar dan baik. Mereka lebih condong menggunakan bahasa gaul yang kasar daripada bahasa yang santun, beradab. apalagi sama orang-orang yang lebih tua. Stasiun televisi sangat jarang menayangkan muatan positif dan pesan moral seperti tenggang rasa, gotong royong, sopan santun, berlaku sopan kepada orang tua, dinamisme, kreativitas, ambisi, dan kegigihan untuk berhasil, menghargai kejujuran, dan yang lainnya. Karena apalagi nilai-nilai agama. Karena itulah anak-anak akan sangat berpotensi kehilangan kepribadian, kepahlawanan, keceriaan, dan kepolosannya lantaran masuknya permasalahan orang-orang dewasa dalam keseharian mereka. Jadi adik-adik sekalian, bahasa orang dewasa masuk ke anak kita. Kebiasaan orang dewasa masuk ke anak kita. Sehingga anak kita itu besar karbitan. Makanya anak kadang-kadang sudah bicara masalah kewanitaan. Anak-anak sudah gaya-gaya berlagak seperti orang dewasa. Karena ini dua adegan televisi. Ibaratnya besar apa sih Pak? Besar belum waktunya. Apa istilahnya? Karbitan ya. Mistik, tahayul, dan hurafat. Tayangan mistik, tahayul, dan hurafat. Ini sudah kita ulang-ulangi. Intinya kalau kita lihat tayangan bahkan film bioskop tentang hantu sejenisnya laris manis diserbu para penonton. Padahal program acara mistik ini tentu menayangkan gambar-gambar yang tidak masuk akal, serem. Coba bayangkan orang punya gigi taring sampai keluar dari mulutnya. Apalagi potongan mak lampir yang begitu menyeramkan. Terlebih lagi merendahkan akal sehat, ambil contoh gadis manis jembatan Ancol, Mak Lampir, Nyi Roro Kidul, Wiro Sableng, Joko Budo, dan yang lainnya. Ini tayangan-tayangan yang masya Allah, kalau dini gak masuk akal. Bagi para pemirsa, terutama kalangan anak-anak, boleh jadi tayangan seperti itu justru membuatnya selalu diliputi rasa takut akan hantu dalam berbagai bentuknya, sehingga kehidupan mereka dipenuhi dengan halusinasi, adegan khayalan, dan perasaan ketakutan yang tak berdasar, yang mengalahkan takut mereka kepada Allah. Bayangkan mereka masuk ke kamar mandi, masuk kamar tidur sendiri dihantui rasa takut yang sangat berlebihan. Hukum menyaksikan televisi. Nah, kalau sudah seperti itu gimana hukumnya? Nah, itulah. Mari kita baca yang enak. Perhatikan. Sebenarnya hukum asal televisi adalah mubah dan merupakan nikmat dunia yang sangat bermanfaat. Namun nikmat televisi ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi bisa mendatangkan manfaat, tetapi pada sisi lain bisa merusak. Maka ketika media televisi digunakan untuk tujuan negatif dan menimbulkan bahaya lebih buruk, maka harus dilarang. Setelah mencermati penjelasan tentang berbagai macam tayangan televisi di atas, ternyata dampak negatif dan efek buruk lebih dominan daripada manfaatnya, sehingga sudah menjadi kaidah dan prinsip agama bahwa segala perkara yang mengandung bahaya lebih besar dan ketimbang manfaat harus dicegah dan dilarang. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ditanya tentang hukum menyaksikan tayangan televisi pada zaman sekarang, maka beliau menjawab bahwa televisi sekarang ini tidak diragukan lagi keharamannya. Karena televisi merupakan sarana semacam radio dan tape recorder, seperti nikmat-nikmat lain yang Allah karuniakan kepada para hamba. Sebagaimana Allah telah berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pendengaran adalah nikmat, penglihatan adalah nikmat, demikian juga kedua bibir dan lisan. Tetapi kebanyakan nikmat-nikmat itu berubah menjadi petaka bagi pemiliknya karena mereka tidak mempergunakan untuk hal-hal yang dicintai Allah. Begitu juga radio, televisi, dan tape recorder. Saya kategorikan sebagai nikmat, akan tetapi kapan semua itu menjadi nikmat? Yaitu ketika ia diarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Televisi dewasa ini 99% di dalamnya menyiarkan kefasikan, penyuburan syahwat, kemaksiatan, lagu-lagu haram dan seterusnya. Dan 1% lagi disiarkan hal-hal yang terkadang bisa diambil manfaatnya oleh sebagian orang. Maka faktor yang menentukan adalah hukum umum, faktor mayoritas yang ada dalam siaran televisi tertadi. Sehingga ketika didapati suatu negeri Islam sejati yang meletakkan manhaj atau metode ilmiah yang bermanfaat bagi umat dalam siaran televisi, maka ketika itu saya tidak hanya mengatakan televisi itu boleh, hukumnya bahkan wajib. Artinya, kalau ada negara, kalau ada umat sanggup menciptakan stasiun televisi, mendirikan stasiun televisi yang bagus, acaranya bagus, bermanfaat, bukan hanya mubah boleh, bahkan bisa wajib. Tapi untuk kondisi sekarang ini, jelas haramnya karena 99% mengandung unsur bahaya, merusak kefasikan. Ini fatwanya Syekh Albani. Gimana ini mas? Sinetronnya belum kena. Menyoroti sinetron mistik berkedok agama. Sinetron religi dalam timbangan syariat. Intinya ikhwan, produk pertelevisian yang paling laris dan banyak menyedot pemirsa adalah sinetron religi yang sekarang umumnya banyak muncul berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Banyak pelanggaran syariat, norma dan moral agama. Bahkan menggeser habis secara pelan-pelan peradaban bangsa dan karakter umat. Sehingga tuntunan agama menjadi tontonan, sementara tontonan menjadi tuntunan. Udah, itu kenyataan. Dibalik, coba bayangkan. Jika dicermati dengan baik, tontonan sinetron religi telah berubah menjadi tuntunan bagi masyarakat awam. Sehingga mereka gampang berbuat syirik dan kebid'ahan karena diajari oleh sinetron. Mereka dengan enteng membunuh, berzina, minum khamer, berjudi, dan merampok karena meniru ulah bintang sinetron. Mereka pandai berdusta dan menipu karena diberi teladan oleh setan, oleh sinetron. Mereka durhaka terhadap orang tua karena dibimbing oleh sinetron. Para wanita pandai bersolek karena nonton sinetron. Para remaja putri berani pamer aurat karena diajari sinetron. Kaum wanita bertabarruj dan berikhtilat karena sinetron. Para istri berani melawan suami karena obsesi sinetron. Karena terobsesi oleh sinetron. Mereka gampang berselingkuh dan berkhianat kesucian karena tertarik oleh adegan sinetron. Para pejabat negara gandrung dengan paranormal karena berguru dari sinetron. Kaum awam abangan keranjingan dunia gaib dan ilmu mistik karena dimotivasi oleh sinetron. Kaum akademik berani menentang ajaran Allah dan Rasulnya karena dibimbing oleh sinetron. Dan mayoritas umat Islam tidak percaya terhadap keampuhan Al-Quran dan kehebatan sunnah karena didoktrin oleh sinetron. Bahkan keyakinan mereka terhadap akhirat lemah dan rusak karena terpengaruh oleh sinetron. Sinetron sudah menjadi tuntunan. Sinetron religi di tengah badai kritikan. Sinetron religi menyeruak pertelevisian Indonesia sehingga hampir semua stasiun televisi swasta menayangkan sinetron berbau religi. Mereka terpicu membuat sinetron religi karena pada umumnya masyarakat Indonesia beragama Islam dan maraknya tabloid yang mengungkap tentang misteri alam gaib. Itu awalnya, Pak. Dunia lain dan misteri kematian manusia serta dongeng-dongeng legendaris yang berbau mistik, tahayul dan khurafat yang melekat di masyarakat kita. Maka peluang emas ini ditangkap para barjuis agama untuk membangun industri dan bisnis raksasa berbau religi untuk mengeruk keuntungan yang besar. Ibarat sandal ketemu pasangannya dan gayung pun bersambut, maka peluang ini disambut antusias oleh produser sinetron bersama para ustadz setengah artis. Ya, ustadz-ustadz yang setengah artis, gandeng, ya, yang bisa acting, tapi bisa ceramah juga, itu yang dicari. Makanya kalau ustadz-ustadz yang jenggotan gak laku. Makanya pernah saya ditanya oleh salah seorang jamaah akhwat ketika tablik di Batam, Ustaz, kenapa Ustaz Salaf tidak masuk ke televisi? Saya jawab, gampang, simpel, mudah, jenggotnya enggak muat di layar televisi. Enggak muat, syutingnya susah. Enggak muat, itu repot, di syuting atas enggak kena bawah. Nah, Ustaz, para Ustaz sengah artis berpacu untuk jual tampang dalam rangka numpang tinar dan populer dengan kendaraan agama yang bermerek sinetron religi. Sehingga ayat-ayat Al-Quran dijadikan hiasan layar kaca dan hadis-hadis Nabi diperalat untuk menarik simpati pemirsa. Dengan harapan para pendulang rupiah tertarik pasang iklan, tidak peduli harus merengek dan mengemis ke pabrik pengusaha rokok dan bir bintang, yang penting menjadi bintang sinetron. Jika mempelajari sinetron religi ala Indonesia dari waktu ke waktu dengan bangga dan berani, para produser membuat sinetron religi tanpa merasa takut salah dan menodai nilai-nilai agama, padahal banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh sinetron. Antum lihat dampaknya ini, baca sendiri di rumah. 1, 2, 3 ini. Nah, sekarang tontonan Islami benarkah? Nah, ini tontonan Islami benar enggak? Sudah menjadi maklum, para pembuat sinetron religi bukan para ulama ahli agama dan bukan bertujuan untuk berdakwah. Tolong dicamkan ini. Yang bikin bukan ulama dan tujuannya bukan berdakwah, bahkan murni hanya mencari nuansa baru untuk membuka pasar media elektronik yang sudah mulai lesu dan guncang. Nah, tontonan gitu-gitu aja kurang menarik. Akhirnya di sini muncul ide cari peluang pasar. Sehingga dalam penyajian bisa dipastikan terjadi berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran agama. Terbukti banyak sinetron religi yang mereka buat rata-rata menyimpang dari ajaran Islam yang sahih. Adapun pelanggaran sinetron religi terdapat terhadap norma dan nilai agama menyentuh beberapa pilar. Ini juga ana sarankan antum baca di rumah. Sinetron religi menudai kehormatan dan kesucian. Nah, ini halaman 64, Pak. Contoh aja, dalam sinetron religi terdapat tayangan untuk menghadapi mara bahaya, maka seorang cukup hanya dengan menggosok cincin pemberian siluman yang terang-terangan telah diharamkan dalam akidah Islam, dan pelakunya dihukumi kufur. Dan orang seperti ini sangat berbahaya sekali bagi pemirsa yang rata-rata tidak memiliki pengetahuan agama yang sahih, karena mereka menganggap bahwa nilai-nilai yang diangkat dalam sinetron tersebut sudah kandung religi agama, merupakan ajaran agama yang wajib dilestarikan dan patut dijadikan sebagai tuntunan. Sehingga ketika ada orang kita salahkan, kita tegur pengamalannya, "Lu di televisi itu ustadznya ngomentari bagus." Kan biasanya entertainment dan sinetron itu kan ada catatan terakhir, ustadz komentar. Itu ustadz yang tampangnya setengah artis. Sinetron religi menudai kehormatan dan kesucian. Sudah Syekh bin Baz, ini fatwa dari Syekh bin Baz. Insya Allah nanti ada edisi revisi, kita akan lebih sempurnakan. Saya ingin menambah data-data akurat tentang masalah kemistikannya dan fatwa-fatwa ulama. Syekh bin Baz ditanya tentang bagaimana hukum menyaksikan wanita-wanita yang tabarruj di televisi. Ya, tolong dicamkan, Mas. Sekali tayang dalam setengah jam, gambar wanita yang nongol itu bisa 200 kali. Celap, celap, celap. Itu kan setiap gambar menunjukkan wanita yang sensasi. Dan mereka kalau lagi syuting itu dikawal oleh pedak sama oleh apa namanya? Lap. Jadi makanya ganteng terus. Dan tahu enggak, hand bodinya saja satu botol kecil 1-2 juta. Makanya lu kok bintang film kok bersih-bersih. Iya. Antum cuman hand bodinya 20 ribu. Iya, 2 ribu. Ya enggak imbang. Makanya bagus-bagus, ganteng-ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik. Siapa enggak tertarik? Akhirnya Mas Antum kalau sudah nonton televisi, akhirnya bosan sendiri sama istri ente. Ya, yang di rumah kayak begini kok totok uwok. Akhirnya ngelihat televisi begitu, akhirnya terjadilah perselingkuhan, pergeseran nilai, bahkan turun cinta, turun gairah. Akhirnya terjadi problem rumah tangga. Sinetron religi dan penghancuran akhlak sudah cukup, ya. Nah, saya akhiri tugas umat semakin berat. Tantangan Islam dan kaum muslimin zaman sekarang sangat berat dan beraneka ragam. Dilancarkan oleh musuh-musuh Islam baik secara terang-terangan maupun terselubung, yang mendatangkan bahaya dan musibah bagi umat Mereka memanfaatkan televisi untuk merusak masyarakat dan para pemuda Islam, sehingga mereka jauh dari ajaran Islam, bermoral hewan, berakhlak binatang, bodoh dan dungu. Maka bagi semua pihak, baik pemimpin, pengajar, aktivis, dakwah, serta seluruh kekuatan umat, untuk menghilangkan kegelapan dan kebodohan, kemudian bangkit untuk membela dan mempertahankan eksistensi umat yang sudah terkoyak hancur, sehingga umat kembali jaya, punya harga diri, disegani musuh, dan mampu menjadi pemimpin dunia penuh dengan nilai kasih sayang dan kemanusiaan, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada jalan yang penuh cahaya. Ya. Oleh karena itu, kita harus saling menutup celah kekurangan umat dan membuka kesempatan seluas mungkin bagi kaum intelektual dan pakar untuk membahas secara lugas, jelas dan tegas tentang penyelesaian problem umat yang ditimbulkan oleh media elektronik maupun cetak. Kemudian hasilnya disebarluaskan kepada seluruh masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Begitu juga harus ada kajian secara sistematik terhadap berbagai rencana musuh yang telah berusaha siang malam untuk menghancurkan Islam, merobohkan bangunan ajaran Islam dan dibantu dengan gencar oleh iblis. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas lautan dan menyebarkan bala tentaranya dari sana, dan mereka yang paling dekat adalah yang paling besar fitnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa televisi yang kita sekarang tonton masih belum layak untuk menumbuhkan agama dan gairah kita berislam. Bahkan lebih condong merusak moral dan akidah generasi dari mulai anak-anak sampai dewasa. Bahkan kalau kita lihat dari mulai A sampai Z-nya gaya hidup manusia syarat dipengaruhi oleh gerakan dan pola televisi. Cara berpakaian, makan, tidur, berbicara, tertawa, bahkan berbelanja, semuanya diajari oleh gaya televisi. Dan betul yang dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, tidak meleset sama sekali, bahwa 99% televisi mengandung unsur bahaya dan merusak serta mendatangkan mudarat bagi penonton dan pemirsa. Dan 1%-nya pun, kalau seandainya ceramah agama, yang ceramah pun kadang-kadang sufi, kadang-kadang menyebarkan pemikiran sesat, kadang-kadang menyimpangkan ayat-ayat Allah, memelesetkan makna hadis Rasulullah. Sehingga 1%-nya ini juga bermasalah. Buktinya ikhwan, tidak ada satupun penceramah yang faham sunnah. Dan sulit orang-orang yang faham sunnah itu masuk televisi. Karena alasannya, untuk menjadi ustaz televisi, syaratnya harus 4 dan semuanya tidak bisa kita penuhi. 1, ganteng. Keduanya bisa diajak untuk jualan. Dan yang ketiganya diajak untuk melintir ayat dan hadis. Dan yang keempatnya, pintar bersilat lidah. Susah buat kita 4 ini. Apalagi membahas halal haram, susah. Tauhid syirik, nanti diusir sehari tok siaran. Kayak saya dulu tayangan sekali tok. Ceramah subuh sekali tok. Sekali udah, waduh kalau begini repot. Makanya ikhwan, kalau antum lihat materi yang diangkat oleh ustadz-ustadz televisi sama dengan pendeta. Makanya mereka boleh bisa saling ceramah. Ustadz-ustadz televisi ceramah di gereja bisa, pendeta bisa ke Islam. Yang dibahas cuma apa? Kurang lebih 4. Kasih sayang dan pengampunan. Sayang, rahmat, diampuni. Ibaratnya dosa masuk gereja dilus, rontok dosanya. Udah. Jadi ustadz itu tempat penebusan dosa. Keduanya sabar syukur. Makanya antum lihat, bolak-balik ceramah kultum tayangan sebelum maghrib mana aja. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Itu dok. Sabar, syukur. Sabar, sabar. isbiru innallaha ma'asabir. Bes, pokoknya sabar, syukur. Terus kemudian yang keempat, yang ketiga, infak. Kalau bahasa gereja, bantuan gereja. Do it. Sumbangan, infak, sedekah. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, membahas tentang masalah hubungan akrab harmonis antar manusia. So, ini gak perlu Muslim, gak perlu Islam, gak perlu Quran. Pendeta pun bisa ceramah empat ini. Dan antum cermati kalau gak percaya, antum coba puter channel Sehat Subuh. Hari ini Indosiar, hari ini RCTI. Bahasanya muter-muter itu aja. Cuman ganti-ganti lafaz, ganti-ganti contoh, ganti-ganti ini. Tapi empat itu isinya. Coba kalau membahas tahlilan bid'ah, waduh, televisi bisa digulung itu. Televisi Indosiar telah menyiarkan paham Wahabi. Tutup itu. Saya dulu itu bedah buku Usulus Salasah di ANTV. Saya cuman membahas tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memang sengaja, mumpung kebetulan saya kanter Wahabi. Saya kanter Wahabi, karena mumpung belum tentu balik lagi saya. Saya sudah punya feeling, saya gak akan diundang lagi. Itu kan gitu. Dan ini bukan program dari televisi, dari ada salah satu penerbit, ada salah satu orang yang ingin mencoba memasukkan sunnah ini ke televisi, dibayar bukan dari televisi, biaya dari ini. Coba Ustaz masuk. Bedah buku apa enaknya? Kita pilih Usulus Salasah. Kita jelaskan itu. Tapi lumayan, habis setelah itu kita dikritik habis-habisan di ruangan. Apaan itu? Wahabi suka nyerang-nyerang sufi, kenapa sih? Padahal kita gak pernah membahas masalah siapa Wahabi, cuman menjelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus kemudian pemikirannya, terutama pemikiran beliau yang tertuang di dalam Usulus Salasah. Bahkan saya tantang, tolong jeleknya mana di dalam kitab ini. Dan ternyata hadirin sekalian, itulah jawaban mereka. Seperti partai, gak mungkin kita bisa kerjasama menyampaikan Islam dengan benar, karena pertimbangan suara. Makanya pernah saya diajak kerjasama sama salah satu partai. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah Wal Jamaah. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah Wal Jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.